bagaimana kami tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 105 dari surah Al-Kahfi. Gambaran bagaimana orang-orang yang sia-sia pekerjaannya yang digambarkan oleh ayat 104 yang lalu, di sini lebih dijelaskan lagi. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim waliqaih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang yang paling rugi itu amal baiknya nol. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhan mereka, dan kafir atau ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka hapuslah amal-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Kesimpulannya sudah begitu jelas dari ayat 105 ini, bahwa kafir akan menderita sebaik apapun amal budi baiknya. Seperti kata Sa'rawi kemarin, kalau dia bekerja untuk perusahaan A, rupanya perusahaan A bangkrut, maka jangan minta upah kepada perusahaan B, karena memang perusahaan A lah yang mempekerjakan dia. Walaupun Anda karyawan teladan di perusahaan A yang telah menanam saham dan bekerja maksimal, tapi semuanya itu adalah nol besar bagi perusahaan B secara normal. Begitu juga di sini, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui adanya hari kiamat, tempat pembalasan yang baik dan yang buruk, maka wajar bila semua amal baiknya dinilai nol besar. Suatu hal yang sangat menyedihkan memang. Maka Allah memulakan ayat ini dengan ayat sebelumnya dengan istilah kerugian yang paling besar. Bil akhsarina a'mala, paling rugi sedunia, berbuat baik tapi masuk neraka. Apakah Allah memang senang kita masuk neraka? Tidak. Untuk itu Allah menjabarkan pesan-pesannya, ketetapan dan keputusannya untuk diperdengarkan oleh semua manusia. Peraturan Allah itu kalau diindahkan membahagiakan, peraturannya kalau dilanggar menyengsarakan. Siapa yang rugi dan untung? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rugi dan untung adalah pelakunya sendiri. Memilih keimanan, kebahagiaan. Memilih kekafiran, kesengsaraan. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kita minta kontribusi yang lebih lanjut tentang ayat 105 dari surah Al-Kahfi. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 105 ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan secara lebih jelas sebab-sebab atau faktor-faktor yang membuat seseorang nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi di dalam perbuatannya. Apa itu? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan tentang allazina kafaru. Faktor utama adalah mereka kufur biayati rabbihim. Kufur itu ada tiga: kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, ya. Orang yang tidak mengakui akan sifat-sifat Allah yang maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, ya. Kalau ini tidak diyakini, maka orang itu sudah dikatakan kufur. Yang kedua, kufur terhadap ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda yang berada di alam semesta ini. Begitu banyak tanda kekuasaan Allah, ya, tapi ternyata tidak mampu membuat dirinya menjadi sadar. Dianggapnya itu adalah fenomena alam biasa. Sedangkan Allah mengatakan yulijul laila fin nahari walijul nahara fil laili wasakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma zalikumullahu rabbukum lahul mulk. ya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika seseorang ternyata kufur terhadap ayat-ayat hukum-hukum atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada Allah, dia percaya terhadap tanda kekuasaan Allah, tapi ternyata dia tidak mengakui aturan-aturan Allah. Ya, sudah Allah mengatakan tidak boleh dilakukan, ternyata dia lakukan. Ya la tattakhizu kafirina awliya amin dunil mu'min. Jangan ambil orang kafir itu sebagai pemimpin kamu, ternyata malah dilakukan. Itu salah satu bentuk kekufuran seseorang terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di sini Allah mengatakan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang orientalis ketika mereka memahami keterangan akhir dari ayat 105 ini, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, bahwa pada hari itu kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ini bagaimana ini? Ada semacam paradoks antara keterangan ayat 105 ini dengan keterangan firman Allah yang lain yang mengatakan bahwa setiap orang itu akan ditimbang amal perbuatan mereka. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kemudian memberikan jawaban bahwa sebenarnya keterangan penutup dari redaksi ayat 105 ini sebenarnya memberikan makna pelecehan, penghinaan ya, terhadap orang-orang yang kufur di dalam kehidupan mereka, bahwa amal perbuatan mereka itu walaupun mereka lakukan dengan sangat banyak, walaupun mereka berkorban dan melakukan berbagai menghadapi berbagai kesulitan untuk melakukan banyak perbuatannya, tapi mereka tidak, Allah sedikit pun tidak memandang perbuatan mereka itu. Ya, jadi sebenarnya tindakan pelecehan terhadap mereka. Kelak di hari kiamat mereka juga akan ditimbang amalan mereka. Ya, wayauma yasyuruhum ila nari, pada hari itu setiap orang akan diberikan catatan atas setiap amal perbuatan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada paradoks di dalam keterangan atau pertentangan antara ayat 105 ini dengan keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi ini menjadi catatan kepada kita semua untuk lebih melihat ya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sudah berusaha untuk menjadi seorang muslim yang terbaik di dalam kehidupan ini. Apakah kita ada meragukan tentang sifat-sifat Allah yang maha berkehendak, maha kasih sayang, maha pemberi ya, ataukah mungkin ada terselip di dalam pikiran kita keraguan-raguan untuk menyadari bahwa rezeki itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini Allah itu pencipta, tapi ternyata kita tidak begitu meyakini Allah itu yang memberikan kita segala kebutuhan hidup kita. Ini menjadi catatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang terbaik bagi kita untuk merubah kehidupan kita dengan berangkat dari satu keyakinan bahwa kita harus percaya kepada Allah 100%. Tidak ada lebih kurang daripada itu. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita tutup pertemuan kita ini dengan kembali mengkaji ayat 105. Ulaikal lazina kafaru bi ayati rabbihim waliqaih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang yang paling rugi hidup di dunia ini adalah orang pertama yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, kedua tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, dengan Allah, tidak beriman kepada hari akhirat maksudnya. Maka di awal telah disimpulkan, di akhir telah ditegaskan sekali lagi, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kesimpulannya, penghargaan apa yang akan diperoleh dari pekerjaan yang disertai dengan niat tidak baik itu, atau yang jelas-jelas kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.